Di dunia ini tenang aja, jangan jangan merasa sedih. Duitlah jadi orang yang apakah jarang sakit. Tenang aja, mungkin dia buka di dunia. Saturday night.